إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan untuk saudara-saudara kita yang hari ini mungkin diuji ya dengan musibah bencana, baik itu sakit atau ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, sebagaimana kita ketahui beberapa waktu yang lalu terjadi musibah ya yang mengakibatkan korban yang cukup banyak. Kita doakan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesabaran, kekuatan, yang sakit segera disembuhkan, dan mudah-mudahan yang wafat dalam peristiwa gempa bumi kemarin ya diampuni dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Bugha Hafizahullah Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kali ini para pemirsa Niaga TV, kita ingin membaca satu bab tentang zakatul urud, yaitu zakat barang-barang perniagaan atau kadang juga disebut zakat perdagangan. Tentunya di dalam perniagaan atau perdagangan, apabila telah memenuhi syarat atau kriteria yang ditentukan oleh syariat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari apa-apa yang baik yang kalian dapatkan. Berkata Mujahid rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini, nazalat fit tijarah. Ayat ini turun terkait dengan perniagaan atau perdagangan. Qala An-Nasafi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsirnya, wa fihi dalilu wujubiz zakati fi amwalit tijarah. Ayat ini yaitu surah Al-Baqarah 267 di dalamnya terdapat dalil tentang wajibnya zakat di dalam harta perniagaan. Begitupun di antara dalilnya ma'asyiral muslimin para pemirsa Niaga TV adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibu Daud ya dari diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Samurah Ibni Jundub Jundab radhiyallahu taala anhu qala sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna dahulu memerintahkan kami an nukhrija as-shadaqata min alladhi nu'iddu lil bait. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan sedekah dari barang-barang yang kami perjualbelikan. Ya, dari barang-barang yang kami perjualbelikan. Itu dari sisi dalil adanya zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Idza malaka 'ardan haulan." Apabila ada seorang, ya seorang muslim tentunya, dia memiliki 'ardan, memiliki barang-barang dagangan, memiliki komoditi ya yang dia miliki dalam rangka untuk dia jual. Haulan, dan sudah sampai haul, dia memiliki barang dan juga barang ini sudah dimiliki, komoditi ini sudah dimiliki selama satu tahun. Wa kana qimatuhu fi akhiril hauli nisaban, dan ternyata nilai dari barang itu di akhir haul sudah sampai nisab. Jadi khusus zakat perdagangan itu nisabnya dilihat di ujung. Ya, nisabnya dilihat di akhir. Ya, apabila seseorang memiliki barang yang sudah haul, yang ketika sampai haul satu tahun, qimatuhu, ya, nilainya itu sudah sampai nisaban. Yaitu sudah sampai kepada jumlah minimal yang dengannya dia terkenai wajib zakat. Maka dalam kondisi itu, lazimathu zakatuhu, dia wajib mengeluarkan zakat dari barang-barang perniagaan tersebut. Jadi memiliki barang, lalu sampai haul, kemudian sampai nisab, maka sudah wajib mengeluarkan zakat dengan terpenuhinya tiga syarat tersebut. Wahiya rubu'ul usyur, zakatnya adalah 2,5%. Rubu'ul usyur, 1/4 dari 10%, berarti 2,5%. Bisyarta ini, dan itu menjadi wajib dengan dua syarat. Yang pertama, an yatamallakahu bimu'awadhatin, dia memiliki barang itu dengan cara mu'awadhah, akad mu'awadhah. Ya, seperti jual beli misalnya, atau sewa menyewa misalnya, dan lain sebagainya. Wa an yanwiya halat tamalluki at-tijarata. Dan syarat yang kedua adalah, ketika dia memiliki barang tersebut, dia berniat untuk menjadikannya barang perniagaan. Ya, jadi syaratnya dua. Satu, dia miliki dengan cara mu'awadhah, akad mu'awadhah, akad yang sifatnya jual beli atau sewa menyewa misalnya. Yang kedua, ketika dia memiliki barang tersebut, dia berniat untuk melakukan transaksi jual beli. Falau malakahu biirfin, kalau seandainya dia memiliki barang tersebut dengan sebab warisan, au hibatin, atau dengan sebab mendapatkan hibah pemberian, dan sejak awal dia tidak ada niat untuk melakukan perdagangan, au bai'in lam yanwit tijarata, atau dia beli sebenarnya itu barang tapi tidak diniatkan untuk dia jual, fala zakata, maka tidak ada zakat di dalamnya. Ada seseorang mendapatkan beberapa jenis harta, tapi didapatkan dari warisan. Ini tidak ada zakat perniagaan di dalamnya. Atau dia mendapatkan hibah, tidak ada zakat perniagaan. Atau mungkin dia membeli sejumlah barang dengan tujuan dipakai bukan untuk diperjualbelikan. Maka dalam tiga kondisi itu, fala zakata, tidak ada zakat di dalamnya. Fa in ishtarahu bi nisabin kamilin minan naqdaini buniya hauluhu ala haulin naqdi. Fa in, apabila seseorang ishtarahu, membeli sebuah barang, bi nisabin kamilin minan naqdaini, dengan harga nisab yang sempurna baik berupa emas atau perak. Misalnya seseorang membeli apa namanya, membeli barang tertentu untuk dia perdagangkan di pasar, dan nilai dari barang tersebut senilai dengan nisab emas, misalnya 80 gram emas, atau senilai dengan nisab perak yaitu 200 dirham atau 220 dinar kalau emas, kan kalau dalam hadisnya dikatakan 200 dirham untuk perak dan 20 dinar untuk emas. Jadi dia membeli barang yang akan dia perjualbelikan, dan nilai barang tersebut adalah setara dengan nisab emas. Bunia hauluhu ala haulin naqdi. Maka haulnya adalah haul dari emas tersebut. Bunia dibangun hauluhu ala haulin naqdi. Maka hitungan haulnya adalah haul dari emas tersebut. Wa in ishtarahu bi ghairi dhalik. Tetapi kalau dia membeli barang dagangan itu bukan dengan emas, atau dengan emas tapi tidak sampai nisab, misalnya harganya 40 juta. Ya, sedangkan nisabnya itu adalah 80 gram. Ya. Sedangkan dia membeli tidak sampai nisab. Au bi ghairi naqdin, atau memang jual belinya tidak pakai dinar tapi pakai uang. Fahauluhu yuhsabu minasyira. Maka perhitungan haulnya itu semenjak dia membeli barang tersebut. Satu tahun ke depan, dihitung lagi, kalau masih di atas nisab, keluarkan 2,5%. Itu zakat perdagangan. Tapi kalau dia membeli satu barang dengan mata uang seperti dinar berupa emas, dia belanja. Berapa dia belanja? Dia belanja barang-barang dagangan senilai 20 dinar. Berarti ini sudah nisab. Yang dihitung haul emas atau haul barang. Dalam kasus ini kata beliau yang dihitung adalah haul daripada emas. Ya, dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dikatakan oleh beliau, karena yang namanya emas adalah asal. Emas adalah asal. Adapun barang itu tabi, mengikuti emas tersebut. Maka gunakan hukum asal, kata beliau. Artinya yang dijadikan nilai atau dijadikan standar perhitungan haulnya adalah haul emas tersebut. Ya, haul emas tersebut. Tetapi kalau dia membeli barang dengan nilai yang tidak sampai atau tidak mencapai nisab emas, atau dia membayarnya bukan pakai emas, fahauluhu yuhsabu minasyira, maka haul dari barang-barang tersebut dihitung semenjak dia membeli barang tersebut. Nanti dibiarkan sampai satu tahun. Kalau sudah satu tahun, kita lihat lagi apakah masih di atas nisab ataukah tidak. Ya, namanya jual beli untung rugi. Maka setelah genap satu tahun, kita hitung lagi masih di atas nisab atau tidak di atas nisab. Kalau di atas nisab, maka dikeluarkan zakat perniagaannya. Dan kalau tidak sampai nisab, tentunya tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat perniagaan. وَيُقَوِّمُ مَالَ التِّجَارَةِ آخِرَ الْحَوْلِ بِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ إِنْ اشْتَرَاهُ بِنَقْدٍ وَلَوْ بِدُونِ النِّصَابِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ نَقْدٍ قَوَّمَهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ يُقَوِّم. Kita bisa melakukan apa namanya itu, perhitungan. Ya, kita melakukan perhitungan atau kita melakukan prediksi nilai. Ini setelah satu tahun kita prediksi barang-barang ini nilainya berapa. Lalu dengan apa kita menilai barang-barang tersebut, apakah dengan nilai emas atau dengan nilai uang? Kata beliau di sini, wa yuqawwimu malat tijarati. Barang-barang perdagangan tersebut kita prediksi nilainya di akhir haul. Bimashtarahu bihi, kita nilaikan dengan alat yang digunakan untuk membeli barang tersebut. Artinya kalau dibeli menggunakan emas, barang-barang ini senilai berapa gram emas sih? Kalau barang ini dibeli dengan rupiah, di akhir tahun senilai dengan berapa rupiah sih nilai barang ini? Nah, itu dia maksudnya. Wa yuqawwimu malat tijarati akhiral hauli bimashtarahu bihi inishtarahu binakdin walau bidunin nisab. Kalau dia membelinya pakai emas, walaupun mungkin tidak sampai nisab, kita hitung itu nilai barang dengan kita konversikan ke dalam nilai emas. Ya. Fa in ishtarahu bighairi naqdin. Tetapi kalau dia membeli barang-barang yang dia dagangkan itu, yang dia niagakan itu bukan dengan emas, qawwamahu binaqdil balad, maka dia bisa mentaksir nilai barang. Ah, ini kalimatnya yang pas, menaksir, melakukan taksiran. Dia mentaksir barang tersebut, kemudian membuat nilainya sesuai dengan mata uang yang dia pakai. Artinya kalau dia belanja barang itu dengan rupiah, maka di akhir tahun nanti setelah genap satu tahun, kita taksir berapa total nilainya, pakai dikonversikan kepada rupiah. Ini barang ini jumlahnya sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Kita nilaikan, kita jumlah, kita pakai nilai rupiah. Misalnya berapa? Oh, muncul angka 100 juta. Oh, berarti ini sudah nisab. Karena nisabnya nisab emas hanya 70 sekian. Nah, ini sudah nisab. Mari kita keluarkan zakatnya. Nah, begitu caranya, ya. Ya, begitu caranya. Jadi nanti nilai barang ditambah uang yang kita pegang, uang yang hasil perniagaan itu, dikurangi hutang kita, ya, hutang kaitan dengan perdagangan tentunya, setelah itu diambil darinya 2,5%. Itu yang kita sebut dengan zakat apa? Perniagaan atau urud at-tijarah. Lalu dikatakan di sini, wa idza balagha nisaban zakkahu. Kalau sudah sampai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wa illa fala. Dan kalau ternyata barang-barang itu tidak sampai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Hatta yahula alaihi haulun akharun. Sehingga berputar lagi satu tahun. Sehingga datang haul yang lain. Jadi ini sudah satu tahun, kita hitung, oh berarti belum sampai nisab, belum ada kewajiban zakat. Ya sudah, kita tunggu haul yang selanjutnya. Ketika haul selanjutnya, alhamdulillah ini sudah di atas nisab, kita keluarkan 2,5%. Wala yushtaratu kaunuhu nisaban illa fi akhiril hauli faqat. Dan di dalam aturan zakat perniagaan itu, para pemirsa Niaga TV, tidak disyaratkan nisab kecuali di akhir haul. Artinya bisa saja naik turun, di awal sudah haul, di tengah turun, di bawah ha'a, di tengah sudah nisab maksud saya, di awal belum nisab, di tengah sudah nisab, ya, di akhir turun lagi dari nisab, maka tidak ada zakat. Atau sebaliknya, di awal belum nisab, di pertengahan sudah nisab, atau di pertengahan belum juga nisab, di akhir nisab, maka dikeluarkan zakat perniagaan. Lalu dikatakan di sini, walau ba'a ardat tijarati fil hauli, Seandainya seseorang, dalam hal ini tentunya dia pedagang, menjual barang dagangan di dalam haul, haul itu kan satu tahun, di dalam masa haul itu, menuju haul ya, menuju genap satu tahun, dia menjual barang dagangannya dengan barang dagangan yang lain. Maka lam yang qati al-haul, maka haulnya dianggap tidak putus. Ya, dia menjual barang dengan barang lagi, dia ganti komoditasnya. Ya, tetapi dia untuk mendapatkan komoditi yang baru dengan menjual komoditi yang lama, sehingga ada barang yang baru. Maka dikatakan lam yang qati al-haul. Kenapa kok belum putus haulnya? Kan ini barangnya barang baru. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'anna zakat at-tijarati tata'allaqu bil qimati. Karena zakat perdagangan itu terkait dengan nilai. Wa qimatu tsani wal awwal wahidatun. Sedangkan nilai barang pertama dengan barang kedua itu sama. Fala yanqati al-haulu lintiqaliha min sil'atin ila sil'atin. Maka tidak putus haulnya dengan perpindahan dari satu komoditas barang kepada komoditas yang lain. Baik. Lalu dikatakan di sini, walau ba'a as-sayrafiyu an-nuquda ba'daha bi-ba'din fil hauli lit-tijarati in qata'a. Seandainya Sayrafi, siapa itu Sayrafi? Apa money changer ya? Seorang yang berprofesi sebagai orang yang jual beli mata uang. Dan ini kalau zaman sekarang itu menjadi satu keuntungan yang besar. Kalau zaman dulu mungkin tidak terlalu memiliki nilai yang signifikan. Kalau sekarang itu bisnis-bisnis yang khusus. Tidak semua orang bisa menekuni bisnis itu dan untungnya besar. Oleh karenanya di sini kalau dikatakan seandainya ba'a artinya menjual, as-sayrafi yaitu seorang yang memiliki usaha money changer itu tukar palas mata uang, seandainya dia menjual uang, dia tukar rupiah dengan dolar misalnya, atau dengan pound sterling, atau dengan dolar Singapura, atau dengan yen Jepang misalnya, atau dengan ringgit Malaysia, rial Saudi, dan lain sebagainya. Fil hauli, di dalam haul, lit tijarati, dalam rangka untuk melakukan tijarah, in kota'a. Maka terputus haulnya. Ya, terputus haulnya. Jadi tadinya dia jual beli uang. Kemudian dia belikan barang. Maka haulnya putus, kata beliau. Walaupun ini dikritik oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Apa kata Profesor Dr. Mustafa Dib? Walladhi yazharu li anna hadzal qawla ghairu syadid. Menurutku pendapat ini tidak kuat, ya, tidak pas. Apalagi di hari-hari ini. Fa inna sayrafata tijaratun zatu ahammiyatin. Yang namanya tukar-menukar palas sekarang itu adalah perdagangan yang memiliki ahammiyah, memiliki urgensi atau memiliki nilai yang besar. Balighatun fil hayatil iqtisadiyah. Zatu ahammiyatin balighatin fil hayatil iqtisadiyah. Memiliki urgensi atau kepentingan yang besar di dalam kehidupan ekonomi di satu negeri. Wasayarifatu min dzawith tsarawat adh-dhakhmah. Dan biasanya orang-orang yang punya usaha tukar-menukar uang itu punya kekayaan yang banyak. Wan nasu katsiran ma yata'amaluna bis-sayrafati biqasdi tijarah. Dan kebanyakan orang bermuamalah dengan para penukar mata uang itu untuk tujuan perdagangan. Faida akhadha bihadzal qaul kana fi dzalika bakhsun bihaqqil fuqara. Kalau kita ambil pendapat ini, yaitu tidak ada zakatnya, maka ini merugikan hak orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya, oleh karenanya dikatakan pendapat yang lebih kuat ya, walau ba'a, seandainya seorang yang memiliki pekerjaan menukar palas, ya, dia menjual an-nukuda, uang, sebagiannya dijual dengan jenis yang lain, fil haul, di dalam haul, lit tijarati, untuk dia melakukan perdagangan, in qata'a, maka terputus. Pendapat yang paling kuat, tidak terputus, tetap saja. Jadi ada seorang bisnismen punya usaha, yaitu jual beli palas. Kemudian satu ketika dia jual misalnya sejumlah dolar yang dia miliki, lalu dia mendapatkan rupiah, dia belanja untuk jualan. Apakah haulnya dihitung semenjak dibeli itu barang, atau haulnya adalah haul dari uang yang dia miliki sebelumnya, yaitu jual beli palas. Kalau menurut Profesor Dr. Mustafa Dib, dihitung dari apa? Waktu jual beli tersebut. Maksudnya dihitung dari haulnya uang tersebut. Karena uang tersebut kan dijual belikan. Dia beli dolar, lalu dia menjualnya, beli, jual. Satu ketika dia beli barang untuk bisnis, maka haul si barang itu bukan dihitung semenjak dibeli barangnya, tetapi hitungan haul dari transaksi jual beli uang yang dia lakukan di money changer itu, ya, apa, tempat penukaran uang. Lalu dikatakan di sini, walau ba'a fil hauli, seandainya di dalam haul seseorang menjual barang dagangannya binakdin, ya, dengan kontan atau dengan mata uang, waribhin, dan dia mendapatkan keuntungan, wa amsakahu ila akhiril haul, kemudian dia menahan uang dan keuntungannya sampai akhir haul, zakal aslu bihaulihi waribhi bihaulihi, maka pokoknya dizakatkan, dan keuntungannya juga dizakatkan dengan haulnya masing-masing. Ya, jadi seandainya seseorang melakukan transaksi jual beli fil haul, di dalam haul, binakdin, ya, kontan, laku, dan dia untung, lalu dia tahan itu modal dasar dengan keuntungan, maka dia mengeluarkan zakat atas modal dasar sesuai dengan haulnya, dan keuntungannya pun dihitung haul yang baru. Wa awwalu haulir ribah min hini nududihi. Adapun perhitungan haul keuntungan itu semenjak dia diambil dalam berupa uang, ya, diserahkan dalam berupa uang, ya, la min hini zuhurihi, bukan semenjak munculnya keuntungan. Allah alam bisawab. Ini rincian-rincian yang terkadang membutuhkan konsentrasi dan waktu yang kita miliki terbatas. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV. Kita kembali setelah selingan berikut ini. Guys, DW38 berfungsi dalam mengukus atau steamer aneka makanan seperti bakpao, dimsum, siomay, dan lain-lain, sekaligus mendisplay pada counter atau booth usaha sehingga lebih menarik dan elegan di depan customer. Dengan fitur mirror stainless steel body, lebih awet, higienis, dan elegan, dilengkapi dengan 5 buah rak susun untuk display makanan dengan door looking device, membuat suhu di dalam ruang display tetap hangat dan terjaga. Dengan fitur heat preservation untuk mencegah display over dry atau overwet, telah banyak digunakan di berbagai toko dan kafe. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Using kebabander tipe MKS KB01 dari Maxindo untuk kebutuhan memasak daging kebab pada skala usaha dengan proses masak yang lebih mudah, lebih cepat matang, dan lebih elegan dengan desain elegan yang kompak, ideal untuk berbagai skala kebutuhan usaha, terbuat dari material stainless steel yang awet dan higienis, menggunakan satu unit burner masak dari keramik yang efisien dengan sistem rotary yang membuat daging berputar ketika dipanggang, daging kebab akan matang secara sempurna dan merata dari semua sisi. Plasemen daging bisa digeser sesuai dengan volume besar daging yang dipanggang. Dilengkapi juga dengan penjepit serta penampungan daging sehingga lebih rapi ketika dipotong. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasanya kembali kita mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan. Ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Bapak. Ustaz mau tanya masalah transaksi saham itu gimana hukumnya, Ustaz? Transaksi apa, Bapak? Saham. Saham. Kita itu kayak ada di bank kan transaksi saham itu. Saham, Pak. Saham, Pak ya? Iya. Itu saja, Pak? Boleh satu lagi, Ustaz? Silahkan, Pak. Ini ya pernah kejadian di masjid kami, Ustaz. Masalah sholat Jumat, Ustaz. Baik. Nah, kebetulan kan kadang-kadang waktu saat itu mati lampu, terus jamaahnya sedikit. Jadi di masjid itu bingung para ulamanya katanya ini mau diadakan sholat Jumat karena jamannya sedikit atau tidak, jadi kemarin itu malah disepakati jadinya sholat Zuhur aja, Ustaz. Nah, itu sebenarnya apa maksudnya jamah itu harus berapa gitu kalau sholat Jumat itu, Ustaz? Baik. ada ketentuannya gitu, Pak Ustaz. Jadi, Ustaz, baik, itu saja, Bapak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah saham, nanti bisa ditanyakan langsung ya kepada Ustaz yang lain, Ustaz Aminur Bait atau yang lainnya ya. Tetapi secara umum, kalau yang dimaksud dengan saham itu adalah kepemilikan atas sesuatu yang memang ada, baik itu berupa aset, ya berupa tanah, atau berupa perusahaan, dan lain sebagainya, maka itu tidak masalah. Ya jelas asetnya. Ya asetnya itu adalah sesuatu yang memang jelas ada nilainya, ada barangnya, maka itu, wallahualam bisawab, yang saya pahami selama ini, itu tidak masalah. Ya, tetapi yang kita ragu adalah saham-saham yang memang dia diperjualbelikan dan kita tidak apa namanya mengetahui bentuk asetnya dan lain sebagainya, dan lebih kepada sesuatu yang sifatnya semacam perjudian ya, artinya apa naik turun saham apa namanya di bursa efek dan lain sebagainya, itu kita ragu hukumnya. Oleh karenanya nanti penanya Pak Hasan dari Kalimantan Tengah bisa langsung menanyakan kepada orang yang kompeten dalam permasalahan tersebut ya. Tetapi kalau memang jelas ya, saya ingin bikin perusahaan misalnya, saya ajak Bapak untuk tanam saham, saya katakan Pak saya butuh modal sejumlah 200 juta. Kalau Bapak mau tanam modal silahkan, Bapak katakan ya Ustaz saya tanam modal 100 juta dengan presentasi nanti keuntungan sekian-sekian, ada nilai aset sekian dan lain sebagainya, itu jelas tidak masalah. Itu dalam agama jelas. itu namanya syirkah. Kita melakukan apa syirkah. Tetapi saham yang sekarang kita kenal dengan apa namanya jual beli saham atau istilahnya apa trading ya, istilahnya forex atau apa itu, kita membayar sejumlah uang lalu nanti ada mesin otomatis untuk mengelola kapan waktunya kita membeli, kapan artinya waktunya kita menjual dan lain sebagainya. Nah, ini saya tidak terlalu paham takyib secara syariat, hukum secara syariatnya. Itu yang pertama. Adapun permasalahan kedua ya, masalah salat Jumat, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa salat Jumat itu di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala disyaratkan harus arbauna kamilun. Harus dilakukan oleh 40 orang yang memenuhi syarat wajibnya salat Jumat. Misalnya dia adalah orang yang muslim, dia adalah orang yang baligh, ya, baligh artinya dia dewasa, kemudian dia adalah orang yang mukim, dia orang yang berakal, itu tidak boleh kurang dari 40 orang. Adapun dalilnya ma'asirul muslimin, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang sahih, ya, bahwasanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali dilaksanakan salat Jumat itu jumlah orang yang melaksanakan salat Jumat pada hari itu adalah 40 orang. Ya, 40 orang. Dan ada beberapa riwayat bahwasanya disebutkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sholat Jumat itu adalah apabila sudah 40 orang. Ya, sholat Jumat itu apabila sudah 40 orang. Ya, artinya dipahami oleh para ulama di mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, apabila kurang dari 40 maka itu tidak dianggap sebagai sholat Jumat ya. Dikatakan di sini, kita bacakan dalilnya. Ya. Baik, dan ini sudah kita bahas sebenarnya ya. Baik, barangkali itu ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i tidak boleh kurang dari 40, dalilnya bahwa ketika pertama kali dilaksanakan sholat Jumat itu adalah 40, dan sebagian orang sahabat mengatakan sudah sejak dahulu berlaku sunnah bahwa 40 ke atas itulah yang disebut dengan sholat Jumat. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, kalau memang jumlahnya cuma sedikit, 10 orang, 15 orang, lebih baik tidak melaksanakan sholat Jumat. Ya, kalaupun ingin sholat Jumat, ya bergabung dengan masjid yang lain. Allah alam bissawab. Baik, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, Ana mau nanya tadi, Ana nggak paham tentang perkataan Ustaz yang kalau perniagaan dari harta warisan tidak ada zakatnya Ustaz. Maksudnya seperti apa Ustaz? Baik. Ana nggak tutup dulu telepon, Ana ingin penjelasan. Maksudnya begini Ibu. Ana nggak paham. Jadi di antara syarat adanya zakat perniagaan itu adalah ketika kita memiliki barang, kita mendapatkan barang itu dengan akad jual beli. Itu satu. Yang kedua, ketika saya memiliki barang itu, saya memang niat untuk melakukan jual beli. Saya belanja misalnya 50 karung beras. Itu namanya akad mu'awadhah, akad tukar menukar. Saya kasih uang, lalu saya dapat beras. Itu namanya akad mu'awadhah. Kemudian niat saya membeli beras itu bukan untuk sedekah, tetapi untuk saya lakukan transaksi jual beli. Berbeda dengan misalnya saya dapat warisan tanah. Itu kan sifatnya bukan akad jual beli, saya dapat, kemudian saya jual. Itu tidak ada zakat perdagangan, Ibu. Tidak ada zakat perdagangan. Kecuali kalau memang profesi saya jual beli tanah. Saya beli tanah di sini, lalu saya jual lagi, lalu saya beli lagi, terus saya jual beli tanah. Nah, maka saya harus mengeluarkan zakat perniagaan. Tapi kalau saya dapat rumah atau saya dapat tanah, bukan karena saya berniat mengambil barang itu sebagai barang jual beli, tetapi saya mendapatkannya secara gratis, baik itu hibah ataupun warisan, ya, dan saya bukan pedagang tanah, kalaupun saya jual, itu seperti saya menjual rumah. Saya punya rumah ibu misalnya ya, kemudian saya jual rumahnya, ada zakat perniagaan tidak? Tidak ada. Tidak ada zakat perniagaan di situ. Ya, karena saya bukan pedagang rumah. Ya, tapi kalau saya jual beli rumah, ya memang aktivitas saya dalam satu tahun itu jual beli rumah. Jadi kata Nabi, laisa alal muslim fi farasihi wa gulamihi sadaqah. Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim di dalam kendaraan yang dia miliki dan budak yang dia miliki. Para ulama menjadikan hadis ini dalil bahwa sesuatu yang sifatnya privasi, rumah yang ditinggali, lalu kendaraan yang dipakai, ya itu tidak ada zakatnya. Itu maksudnya Ibu. Oh, tapi kalau gini Ustadz, seperti anak kan dapat maksudnya yang usaha sedang anak jalankan dengan anak-anak kan warisan dari almarhum ya Ustadz ya. Baik. Dari almarhum suami, maksudnya kami melanjutkan, tapi itu kan warisan Ustadz ya. Baik, sebelum itu tapi jadi sebelum itu warisan, apakah itu memang sudah berupa perniagaan? Iya Pak Ustadz. Nah, itu memang asalnya sudah perniagaan. Iya Ustadz. Jadi yang kita maksud itu Ibu, yang bukan perniagaan. Oh, makanya anak nggak paham tadi. Oh, berarti hanya untuk yang bukan perniagaan. Iya, kalau itu kan kasusnya memang sejak awal Ibu mewariskan sebuah toko misalnya kan. Mewariskan sebuah toko. Kalau itu nanti ada perhitungannya khusus. Nanti dari sisi itu hak siapa itu toko, lalu nanti... itu ada khusus. Kalau ini kasusnya misalnya dia mewariskan rumah, mewariskan kendaraan, ya, lalu dia jual kendaraan itu, apakah ada zakat perdagangan? Tidak. Karena memang dia mendapatkan kendaraan itu dari waris, bukan dari barang yang dia beli untuk dia jual, bukan. Jelas Ibu? Kalau gini Ustaz, maaf Ustaz agak lama. Baik. Ini kan perniagaan Ustaz, dan warisan itu kami kan tidak menjual, perniagaan itu mengambil hasil Ustaz ya, di setiap bulan, terus pembagiannya dari hasil itu anak ambil 1/8, anak-anak berdua dibagi dua, udah benar itu Ustaz. Itu jadi jatuhnya saham Ibu, jadi seolah-olah usaha itu menjadi milik bersama. Ibu punya saham nilainya 1/8, anak Ibu yang laki-laki punya saham misalnya sekian persen, yang perempuan sekian persen. Kalau begitu nggak ada masalah Ibu. Jelas Ibu? Ya, syukran Ustaz. Afwan Ibu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang imam ketika salam ke kanan, ke kiri, penunjuk jari belum diturunkan, baru diturunkan. Apakah benar menurut syariat seperti itu? Allah alam bisawab ya, kalau sudah salam ya, semua gerakan sholat sebenarnya sudah berakhir, sudah habis. Ya, karena salam itu artinya kita sudah di luar sholat. Rasulullah dalam hadisnya, sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus sholah at-tahur. Ya, kuncinya sholat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Diharamkan untuk melakukan hal-hal yang tadinya mubah, seperti makan, minum, bicara, setelah takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan menjadi halal lagi dengan salam. Jadi sekedar seseorang mengucapkan assalamualaikum ke sebelah kanan, maka dia dianggap telah keluar dari sholatnya. Maka seharusnya semua gerakan sudah tidak ada lagi. Misalnya mengangkat tangan atau lain sebagainya itu sudah tidak ada lagi. Kalau itu dikaitkan dengan sholat. Ya Allah alam bissawab. Hamba Allah dari Batam mau bertanya soal zakat. Mas, apakah mas yang kita pakai sehari-hari atau yang kita pakai sesekali itu juga wajib dizakatkan? Maksudnya bukan mas antam. Itu sudah kita bahas persis kemarin. Dikatakan di sini, fa in kana al-huliyyu mu'addan li-isti'mali mubahin fala zakata fihi. Apabila huli, perhiasan itu dibeli memang untuk dipakai, ya walaupun tidak setiap hari, tapi memang itu kita niatkan untuk perhiasan, fala zakata fihi, tidak ada zakatnya. Ya tidak ada zakat emas di situ. dalilnya adalah sebuah riwayat ya dari Ad-Daruqutni, begitu pun Al-Baihaqi ya dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu taala an, begitu pun dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, dari sahabat sahabiah yang bernama Aisyah radhiyallahu taala an, begitu pun dari hadis Asma, begitu pun dari hadis Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda la zakata fil huli, tidak ada zakat dalam masalah perhiasan ya, perhiasan yang mubah. Tentunya, kalau perhiasannya yang haram, ada zakatnya. Apa itu perhiasan haram? Laki-laki pakai emas misalnya. Nah, itu ada zakatnya. Apakah yang dihitung itu harga jual atau harga beli? Sebab harga jual dan beli 1 gramnya selisih sampai 200 ribu. Allah alam bisawab ya. Tentunya itu yang terjadi hari ini ya. Kalau kita beli misalnya harga 700 ya, bisa dipotongannya bisa selisihnya katanya 200 ribu. Mana yang dijadikan ukuran? Apakah nilai jualnya ataukah harga ketika kita membelinya? Sebenarnya kan yang kita miliki itu yang nilai apa nilai jualnya lagi. Ya, artinya itu yang sebenarnya kita miliki. Seharusnya ya, Allah alam bisawab, walaupun kita harus tanyakan lagi kepada para ulama, tetapi kalau memang nilainya hilang 200 ribu, tentunya nilai yang hilang itu ya tidak dibebankan kepada kita seharusnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha adil di dalam menentukan hukum. Ya, walaupun kita perlu bertanya lagi kepada para ulama. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, apakah yang sudah kita zakatkan dulu, kita potong harganya misalnya 200 gram emas. Apakah yang 2,5 emas zakatnya 2,5% sama dengan 5 juta. Apakah yang 5 juta kita keluarkan karena udah dizakatkan tahun lalu itu? Baik, kita baca lagi. Apakah yang sudah kita zakatkan dulu kita potong harganya? Misalkan 200 gram emas zakatnya 5 juta. Apakah 5 juta ini kita keluarkan karena udah dizakatkan tahun lalu? Itu dilakukan setiap tahun. Artinya kalau selama masih di atas nisab dan nisabnya sekitar 80 gram emas, maka setiap tahun itu pun kita keluarkan. Ya, jadi selama masih di atas nisab, ya masih di atas nisab, maka tetap dikeluarkan 2,5%. Ya, Allah alam nisab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Kalau kita beli barang contohnya 100 ribu kan. Kalau kita jual 200 ribu ke mana itu Pak hukumnya? Baik, itu saja Bapak. Iya Pak. Kalau kita jual 200 ribu ke mana itu Pak hukumnya? Allah Allah bisa apa ya? Sebenarnya tidak ada ketentuan Bapak harus menjual berapa batasnya. Ya, selama barangnya jelas, harganya jelas, lalu tidak ada tipuan di sana, ya maka hukum asal jual beli itu ya boleh-boleh saja. Ya, illa an takuna tijaratan antaradim minkum, selama jual belinya atas dasar ridho. Ridho pun harus dilihat juga ada sisi ribanya atau tidak. Karena jangan sampai dikatakan, oh, saya melakukan riba, tapi kan saya ridho. Oh, tidak bisa. Ridho, kalau ada sifat riba di dalamnya, tetap aja dihukumi riba. Ada goror tidak? Ada ketidakjelasan tidak? Alhamdulillah jelas, ini barangnya jelas, nilainya juga jelas, harganya jelas. Ya, ada kezaliman tidak? Tidak ada kezaliman. Ya sudah, hukum asalnya ya. Boleh-boleh saja Bapak modal 100, misalnya Bapak harga jual 200. Dan saya sebagai pembeli ya, terserah saya mau beli produk A atau yang dari sana atau dari sana, itu kembali kepada saya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Hadis Hasan apakah boleh kita jadikan dalil beragama? Ya, silahkan dipakai ya untuk menjalankan agama. Apakah Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat pernah melihat Allah ketika Isra dan Mi'raj? Para sahabat Nabi, pendapat mayoritas mereka mengatakan tidak melihat Allah. Ya, bahkan ibunda Aisyah ibunda kita yang bernama Aisyah radhiyallahu ta'ala an berkata, barang siapa yang mengatakan Nabi melihat Rabb-nya saat Mi'raj, maka dia telah berbohong. Ya, telah berbohong. Walaupun sebagian ulama salaf seperti sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Abbas diriwayatkan bahwa beliau berpendapat Nabi melihat Rabb-nya. Walaupun dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan beliau rujuk dari pendapat ini, beliau tinggalkan pendapat ini dan beliau mengikuti pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak melihat Rabb-nya ketika peristiwa Mi'raj, tapi yang beliau lihat hanyalah cahaya. Ya, wa kana hijabuhu nur, dan memang hijab Allah itu adalah cahaya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, apa keistimewaan mujizat Nabi Musa tentang tangan yang bercahaya? Iya, jadi Nabi Musa ketika mengeluarkan tangan dari kantongnya keluar cahaya, itu bisa kita pahami bahwa memang Nabi Musa diutus pada satu zaman di mana manusia sangat gandrung sekali dengan yang namanya sihir. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memunculkan dari Nabi Musa alaihi salam sesuatu yang sesuai dengan karakter zamannya pada saat itu. Tongkat yang berubah menjadi ular. Adapun tali-tali yang dilempar oleh tukang sihir, yukhayyalu ilaihi annaha tas'a, itu hanya dihayalkan seolah-olah berjalan padahal tidak berjalan. Adapun tongkat Nabi Musa itu bukan sihir, benar-benar berubah menjadi ular yang nyata, yang hidup, yang besar, yang memakan tali-tali tersebut. Maka nyatalah di hadapan para tukang sihir bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir, tetapi mukjizat yang menunjukkan kebenaran bahwa beliau adalah utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, ana punya anak yang susah sekali disuruh sholat. Apalagi sekarang dia menikah dengan wanita yang keluarganya jauh dari agama. Tinggal bersamanya, disuruh tinggal di rumah kita, enggak mau. Apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup dengan mendoakan saja? Ana rasanya sudah menyerah dengan kelakuannya. Wallahualam bissawab ya, mendoakan harus terus menerus kita lakukan. Tidak boleh berhenti. Doa seorang ibu mudah-mudahan mustajab untuk apa namanya, untuk anak-anaknya. Tetapi ini tidak cukup tentunya, harus kita berikan wasiat terus, berikan nasihat terus, berikan pengingat terus, ya. Dan kita tidak tahu kapan hidayah itu datang kepada mereka, sebagaimana dahulu kita tidak menyangka hidayah itu datang kepada kita. Itu perlu kita pahami betul. Jadi kita tidak tahu kapan hidayah datang menghampiri anak-anak kita, sebagaimana dahulu kita tidak menyangka hidayah itu datang menyapa kita. Oleh karenanya, jangan pernah bosan untuk mengingatkan, untuk memberikan apa namanya nasihat-nasihat, masukan-masukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatinya agar putra ibu mau melaksanakan salatnya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, keberkahan untuk ustaz dan keluarga. Amin wa iyyakum. Untuk zakat perdagangan itu, kalau di piutangnya dihitung juga atau tidak? Karena yang dipiutangkan orang tersebut sudah lama tidak membayar. Tentunya yang sifatnya piutang itu sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya, ada dua. Ya, ada yang tidak kembali, ada yang mungkin kembali. Ya, kalau yang masih mungkin kembali dan dicicil dengan lancar sesuai dengan akad, maka dizakatkan. Tetapi yang tidak ada tanda-tanda akan kembali, dizakatkan saat kembali. Ya, dizakatkan saat kembali. Tetapi yang misalnya dia mengambil satu barang lalu dicicil dengan bagus cicilannya, maka itu dianggap ada zakatnya. Ya, ada zakatnya. Ya. Tetapi kalau yang diambil barangnya lalu pembayarannya tidak benar, orangnya pun tidak ketahuan kemana misalnya, itu hanya dizakatkan kalau seandainya nanti kembali. Allah alam bissawab. Seandainya ada istilahnya entah kuini orang, entah mangga kan, daripada rusak kita ambil ke mana itu Pak? Milik orang Pak. Artinya masih di pohon, Bapak? Iya, Pak, milik orang, Pak, tapi yang jatuh, Pak. Oh, jatuh. Jatuh, Pak. Baik. Bukan di pohonnya, Pak, udah jatuh ke bawah, Pak, dulu. Baik. Iya. Bagaimana hukumnya, Pak? Baik. Itu saja Bapak. Baik. Jadi kalau jadi barang-barang yang sifatnya temuan ya, yang sifatnya mohon maaf remeh, yang memang secara kebiasaan kalaupun dia jatuh dia tidak diambil lagi oleh pemiliknya ya, tentunya itu bisa kita nilai dari kebiasaannya. Ada sebagian orang ketika barang itu jatuh malah dia tunggu, seperti durian itu kan memang ditunggu jatuh ya, itu ditunggu jatuh. Tetapi ada sebagian jenis buah yang kalau jatuh biasanya pemiliknya tidak peduli, artinya malah disapu, dimasukkan ke tong sampah dan lain sebagainya. Maka kalau memang barang-barang itu bukan barang-barang yang apa namanya, yang memiliki nilai yang besar, yang mana kalau barang itu hilang akan dicari oleh pemiliknya, bahkan kemungkinan kalaupun pemiliknya melihat dibiarkan saja, maka Allah alam bisa nggak ada masalah diambil. Ya, nggak ada masalah di, yang saya pahami itu masuk ke dalam kategori yang sesuatu yang hakir, sesuatu yang remeh. Ya, misalnya kita nemu di apa namanya, di angkot, nemu permen satu, ya orang nggak akan mencari barang seperti itu karena dia anggap itu nilainya kecil, dan juga apa namanya, kalaupun hilang tidak dicari, maka tidak masalah. Allah alam bisawab, yang seperti itu dikonsumsi, apalagi ada apa namanya kemungkinan akan busuk atau akan rusak. Walaupun nanti kalau seandainya kita ditanya mana barang itu ya, kita Allah alam bisawab, yang saya tahu tetap saja punya kewajiban untuk menggantinya dengan yang senilai, kalau dia minta. Kalau tidak dia minta ya, Allah alam bisawab, maka Allah alam bisawab halal. Allah alam bisawab. Misalnya kita mendapatkan hadiah berupa emas karena hasil dari jual beli melebihi target dari produsen. Apa hadiah tersebut dihitung juga untuk zakat perdagangan? Zakat, jadi dapat hadiah berupa emas dan hadiah itu terkait dengan perdagangan, artinya masuk ke dalam keuntungan ya, masuk ke dalam keuntungan. Allah alam bisawab, kalau dia nisabnya nisab sendiri ya, nisabnya adalah nilainya, tentunya nilainya saya rasa nggak akan terlalu besar ya, maka lebih selamat menurut saya. Allah alam bisawab, lebih baik Allah alam bisawab dimasukkan ke dalam keuntungan saja ya, karena itu pertambahan nilai kaitan dengan barang yang kita jual belikan ya, artinya ada pertambahan untung di situ, akan lebih selamat, lebih hati-hati kalau itu dimasukkan ke dalam apa, perhitungan dari apa namanya, perniagaan yang kita lakukan. Allah alam bisawab. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga sehat. Amin wa iyyakum. Seorang istri dapat warisan dari suami yang sudah meninggal, terus istri menikah lagi. Yang saya tanyakan, apakah harta yang dapat dari suami harus dikembalikan ke keluarganya lagi, apa masih enggak milik si istri? Ya kalau sudah diberikan dalam bentuk warisan, misalnya 1/8, itu sudah milik istri secara penuh. Ya, dia menikah dengan seorang laki-laki, lelaki itu kaya raya, hartawan, kemudian dia meninggal, istri dapat 1/8, misalnya ya, taruhlah misalnya dapat 1/8 atau senilai dengan taruhlah 200 juta misalnya, lalu dia menikah lagi, dia tidak perlu mengembalikan kepada keluarga mantan suaminya, tidak perlu ya, karena memang itu sudah menjadi berpindah kepemilikan, menjadi milik istri yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut. Terserah dia, mau dia belanjakan, mau dia sedekahkan, mau dia pakai dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.